إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus kajian tentang penyucian jiwa kita masih dalam pembahasan sebab-sebab hidupnya hati dan santapan atau nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Jadi secara umum ketaatan kepada Allah itu adalah nutrisi yang paling bermanfaat bagi hati. Semua jenis ketaatan adalah nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Namun di sana ada beberapa ketaatan yang sangat bermanfaat bagi hati, yaitu zikir kepada Allah Azza wa Jal, watilawatul Quran, membaca Al-Quran, wal istighfar, memohon ampun kepada Allah, wad doa, berdoa, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qiyamul lail, dan salat malam. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini merupakan santapan yang paling bermanfaat bagi hati. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samaki." Kedudukan zikir bagi hati seperti kedudukan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halu samaki idza ukhrija minal ma? Maka bagaimana kondisi ikan apabila dikeluarkan dari air? Ikan yang dikeluarkan dari air, ya, kalau ikannya masih hidup, maka dia akan melompat-lompat. Dia enggak betah. Dia ingin segera kembali ke dalam air. Demikian pula hati. Hati yang masih hidup, kalau tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan merasa enggak nyaman. Dia segera ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hatinya hidup. Berbeda dengan kalau ikannya sudah mati. Ikan yang sudah mati dikeluarkan dari air, maka ikannya tidak melompat-lompat, ikannya tidak bergerak karena sudah mati. Nah, demikian pula hati. Ya, yang tidak berzikir kepada Allah, kemudian hatinya biasa-biasa saja, tidak merasakan apa-apa, maka ini tanda bahwa hatinya telah mati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kurang lebih ada 80 faedah berzikir kepada Allah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Kita akan sebutkan sebagian ya faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama, anna dzikra qutul qulubi warruh, bahwasanya zikir adalah makanan pokok hati dan ruh. Zikir adalah makanan pokok hati dan ruh. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jismi ila idza hila bainahu wa baina qutihi. Apabila seorang hamba tidak berzikir kepada Allah, maka keadaan dirinya, kondisi dirinya seperti orang yang terhalang dari makanan pokok, seperti orang yang tidak memakan makanan pokok. Makanan pokok kita orang Indonesia, nasi. Ya, kita kalau tidak makan nasi sehari atau dua hari, mungkin kita tidak betah. Ya, enggak bisa tidur. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka hatinya seperti orang yang tidak memakan makanan pokok. Dia akan gelisah. Ya, ingin segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita yang enggak makan nasi, ingin segera makan nasi. Kemudian faedah yang lain, annahu yatrudu syaitan wa biqam'ihi wa yaksiruhu, bahwasanya zikir bisa mengusir setan, menundukkan dan mengalahkan setan. Zikir bisa mengusir, menundukkan dan mengalahkan setan. Ya, diantaranya kemarin sudah kami contohkan, misalnya membaca basmalah. Ini luar biasa pengaruhnya basmalah. Ya, orang yang membaca basmalah sebelum makan atau sebelum minum, maka setan tidak bisa ikut makan dan minum bersamanya. Orang yang ketika buang hajat ya, masuk toilet sebelum masuk toilet membaca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka setan enggak bisa melihat auratnya. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembatas atau penghalang antara pandangan jin dan aurat Bani Adam ketika dia masuk ke dalam WC adalah membaca basmalah, membaca bismillah. Siapa yang baca bismillah ketika masuk WC, maka setan tidak bisa melihat auratnya. Ya, setan tidak bisa melihat auratnya. Berarti orang yang masuk WC tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca basmalah, maka setan melihat auratnya. Karena WC adalah sarangnya setan, sarangnya jin. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya WC adalah sarangnya jin. Kita tidak boleh sholat di dalam WC karena WC ya sarangnya jin dan juga tempat najis, tempat kotoran. Kemudian juga ya orang yang membaca basmalah ketika melakukan hubungan intim, ketika masuk ke rumah ya berzikir kepada Allah, maka setan tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak bisa ikut serta melakukan hubungan intim. Ya walhasil zikir kepada Allah ini sangat sangat penting sekali untuk mengusir syaitan, untuk mengalahkan syaitan dan menundukkan syaitan. Kemudian faedah yang lain, wa yurdi ar-Rahman azza wa jal, zikir mendatangkan keridhaan Allah azza wa jal. Orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya, wa yuzilu al-hamma wal-ghamma anil qalbi, zikir bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundahan dari hati. Zikir bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundahan hati. Ya, orang-orang yang gundah gulana, kemudian gelisah, ya atau bahasa sekarang galau, hendaknya segera berzikir kepada Allah karena zikir bisa menghilangkan semua itu. Ya, kita kalau sedang banyak masalah, banyak problem, maka hendaknya kita segera kembali kepada Allah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah masalah yang kita hadapi akan terasa ringan, terasa mudah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi bagi masalah yang sedang kita hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan baginya jalan keluar. Allah akan memberikan solusi baginya dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Zikir kepada Allah ini termasuk takwa, termasuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika kita punya masalah apa saja, entah masalah di kampus, masalah di rumah, masalah di kos-kosan, masalah apa saja, ya, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir kepadanya, insya Allah masalah kita akan terasa ringan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi bagi masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, wa yajlibu lahu al-farha was-surura wal-basta, zikir mendatangkan kegembiraan, kesenangan dan kelapangan. Orang yang berzikir kepada Allah, coba kita perhatikan orang-orang yang berzikir kepada Allah itu rata-rata hidupnya bahagia, orangnya gembira, senang dan terasa lapang. Jarang kita dapati orang-orang yang rajin berzikir orangnya susah, ya, sedih. Jarang kita dapati demikian. Adanya dia selalu ceria, dia selalu gembira, senang dan seterusnya. Kemudian wa yunawwir al-qalba wal wajha, zikir menerangi hati dan wajah. Zikir menerangi hati dan wajah. wa yaksu adz-dzakir al-mahabata wal halawata wan nadrata. Dan orang yang berzikir kepada Allah lebih berwibawa, ceria, dan merasakan kelezatan. Orang yang berzikir kepada Allah lebih berwibawa, ceria, dan merasakan kelezatan. Para jamaah rahimahumullah jami'ah, sahabat yang paling berwibawa di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orangnya sangat berwibawa, ya, sehingga syaitan itu takut bertemu dengan Umar. Kalau Umar melewati sebuah jalan, maka setan akan mencari jalan yang lain. Setan tidak berani dengan Umar. Ya, bahkan manusia pun enggak berani dengan Umar. Dulu ada sekumpulan perempuan ribut-ribut mereka. Mereka angkat suara mereka. Kemudian mereka dengarkan suaranya Umar. Lalu kata mereka, diam-diam. Jangan kalian keraskan suara kalian. Ada Umar. Kenapa orang-orang segan kepada Umar? Bahkan setan atau jin takut kepada Umar? Kata para ulama, karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat takut kepada Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan manusia takut kepadanya. Allah akan jadikan manusia takut atau segan kepadanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai amalan. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan orang lain takut atau segan kepadanya. Ya, sebaliknya orang yang bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang enggak segan kepadanya. Orang-orang enggak bakalan menghargai dirinya. Ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu. Mana bacakan dari Abu Darda, ia berkata, liyahzar imru'un antal'anahu kulubul mu'minin min haythu la yash'ur. Hendaknya seseorang berhati-hati, hati-hati orang-orang yang beriman akan melaknatnya sementara dia tidak sadar. Hendaknya seseorang berhati-hati, dia akan dilaknat oleh hati-hati kaum mukminin sementara dia tidak sadar. Dia tidak tahu kok dia dilaknat. Kenapa dia bisa dilaknat oleh kaum mukminin? Summa qala, tadri mimma hadza? Kemudian ia melanjutkan, tahukah kamu apa penyebab hal itu? Kenapa dia dilaknat atau dia dibenci oleh orang-orang? Innal abda yahlu bima'asillah fayulki bukdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Sebabnya karena ketika dia sendiri dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika enggak ada orang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang-orang yang beriman benci kepadanya. Melaknatnya sementara dia tidak menyadarinya. Ya, tiba-tiba dibenci sama orang, dilaknat orang, tidak disukai oleh orang lain, padahal kita enggak pernah menyakiti mereka, kita enggak pernah mengganggu mereka, tapi kok kita malah dijauhi. Ternyata penyebab semua itu adalah karena kita bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Orang enggak segan dengan kita. Ya, bahkan dalam pandangan mereka kita ini orang yang rendah. Ya, orang yang rendahan. Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengirim surat kepada Muawiyah yang isinya amma ba'du fa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillahi 'ada hamiduhu minan nasi dhamman. Amma ba'du, sesungguhnya seorang hamba apabila bermaksiat kepada Allah maka orang-orang yang sebelumnya memujinya akan mencelanya. Orang-orang yang sebelumnya memuji dia, menyanjungnya, maka akan berubah mencela dirinya karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin beribadah, rajin berzikir kepada Allah, maka dia akan terlihat berwibawa. Dia akan disegani. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan mendatangkan kewibawaan, keceriaan dan kelezatan. Kemudian manfaat yang lain, wa yurithuhu mahabbatallahi azza wajal. Zikir mewariskan kecintaan kepada Allah. Wa taqwa wal inabah ilaihi, ketakwaan kepadanya dan kembali kepadanya. Zikir mewariskan kecintaan kepada Allah, ketakwaan kepadanya dan kembali kepadanya. Orang yang berzikir kepada Allah maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, setiap kita kalau ditanya kita cinta enggak kepada Allah, maka kita akan jawab na'am, kita cinta kepada Allah. Cuman yang jadi permasalahan adalah Allah cinta enggak kepada kita. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, cuman masalahnya Allah cinta enggak kepadanya. Ya, seperti orang-orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila. Kamu tahu enggak, Laila itu pacar saya. Kamu tahu enggak, Laila itu ya, saya suka sama Laila. Saya cinta sama Laila. Saya rindu sama Laila. Permasalahannya Laila cinta enggak sama antum? Ya. Kan banyak orang yang naksir sama akhwat, misalnya akhwat punya kelebihan, cantik ya. Banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan akhwat tersebut. Ah, yang jadi masalah akhwat tersebut cinta enggak kepadanya? Ya, banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah. Ayo jadi masalah Allah cinta enggak kepadanya? Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka apapun permintaan hamba itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadi walinya. Ya, ini kalau Allah cinta kepada seorang hamba, fa idza ahbabtuhu. Kalau aku cinta kepadanya, maka aku adalah pendengarannya. Yang dengannya dia mendengar, aku adalah pandangannya. Yang dengannya dia memandang, aku adalah tangannya. Aku adalah kakinya dan seterusnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pandangannya, akan menjaga pendengarannya, menjaga tangan dan kakinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah cinta kepada seorang hamba, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika yurisul abda dzikrallahi azza wajal kama qala ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Kemudian faedah zikir yang lain, Allah Subhanahu wa taala selalu ingat dengan orang-orang yang berzikir kepadanya. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku niscaya aku akan mengingat kalian. Masya Allah, ya para jamaah, kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat oleh Rabbus samawati wal ard, Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Ini keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai kata penulis di sini, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa sarafan. Seandainya enggak ada keutamaan zikir kecuali ini, kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya ini sudah cukup menjadi keutamaan yang sangat besar. Seandainya keutamaan zikir itu hanya satu, ya, selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya ini sudah cukup. Ini keutamaan yang besar sekali. Diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mengingatnya, berzikir kepadanya, maka Allah akan ingat dengan kita. Tapi kalau kita, yang kita ingat manusia, ya, yang kita ingat fulana, fulana, atau fulan, fulan, belum tentu dia ingat kepada kita. Ya enggak? Orang yang jatuh cinta, cintanya cinta buta, ya. Kalau mau makan ingat pacarnya, mau minum ya ingat pacarnya, mau tidur menghayal dulu wajah pacarnya, bahkan dalam toilet pun dia menghayal wajah pacarnya. Kira-kira pacarnya ingat gak sama dia? Belum tentu. Bisa jadi pacarnya ingat orang lain. Ini kan menyakitkan. Kita habiskan waktu kita untuk mengingatnya, si dia mengingat orang lain. Jadi enggak enak. Mengingat manusia itu enggak enak. Menyebut-nyebut nama manusia itu enggak enak. Belum tentu dia ingat sama kita. Tapi kalau yang kita ingat itu Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut-sebut itu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa mengingat kita. Allah senantiasa mengingat kita. Ayatnya jelas, fadhkuruni adzkurkum. Kemudian manfaat yang lain, wa yurisu al-qalba minal ghaflati wa yuhattu al-khotoya. Zikir menjauhkan hati dari kelalaian dan menghapus kesalahan-kesalahan. Orang yang berzikir kepada Allah, maka dia akan jauh dari kelalaian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, zikir ini ibadah yang mudah dilakukan. Enggak butuh harta, enggak butuh uang, dan tidak terlalu membutuhkan tenaga yang besar. Cukup kita gerak-gerakkan lisan kita. Mudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh siapa saja, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, ya, anak kecil, orang dewasa, semuanya bisa melakukan zikir dengan mudah, dengan gampang. Namun pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berzikir ini luar biasa, pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali. Coba kita lihat beberapa riwayat. Wa fi sahihain, dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marratin kanat lahu adla asra riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minas syaitan yaumihi dhalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsaru minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca dalam sehari 100 kali, diulang-ulang ya hingga 100 kali, maka ya dia seperti membebaskan 10 budak. Pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Dan akan dicatat baginya 100 kebaikan, akan dihapus darinya 100 keburukan, dan dia akan dijaga dari gangguan setan sejak hari itu hingga sore hari. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan amalan yang lebih utama dari amalan ini kecuali seseorang yang melakukannya lebih banyak darinya. Ini keutamaan yang luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali. Lebih dari 100 kali lebih utama. Dibaca 200 kali, 300 kali, 1000 kali, terserah lebih banyak lebih utama. Ya, mudah untuk dilakukan. Ya, gampang, namun pahalanya masya Allah, pahalanya besar sekali. Wa fi Tirmidzi an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannati. Dalam riwayat Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi maka akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Subhanallah wa bihamdihi, ditanamkan satu pohon kurma. Baca lagi subhanallah wa bihamdihi, ditanamkan lagi. Terus semakin banyak kita membaca zikir ini, maka semakin banyak pohon kurma yang kita miliki di surga. Ya, apa sih susahnya membaca subhanallah wa bihamdihi? Mudah sekali. Pahala yang Allah berikan ya besar sekali. Dalam hadis yang lain ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, namun berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, namun berat dalam timbangan. Ya, para jamaah rahimakumullah jami'ah, terkadang kita sudah tahu dengan hal-hal seperti ini, ya. Mungkin Anda sudah tahu. Tapi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, ini tidak sembarang orang. Enggak setiap orang yang tahu bisa mengamalkannya. Ya. Dan di sana ada hidayatul taufik. Hidayah taufik, hidayah untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Maka ya, hendaknya kita biasakan para jamaah. Kita biasakan ya. Kalau enggak ada ya, enggak ada kesibukan yang lain ya. Kita sedang bengong-bengong, mending berzikir. Kita lagi naik motor ya, nunggu lampu merah, berzikir kepada Allah. Lagi nyetir mobil, kejebak ya, macet. Ya kayak di Jakarta kan macet banget. Daripada kita ngomel-ngomel ya, marah, mengkerut ya, mending zikir kepada Allah. Masya Allah, kalau kejebak macetnya 2 jam, lumayan berzikir 2 jam. Iya enggak? Ya kita warnai hidup kita dengan zikir kepada Allah. Kita penuhi waktu-waktu kita dengan zikir kepada Allah. Ya. Mungkin sekarang kita belum merasakan manfaatnya, tapi kalau nanti ketika kita sudah meninggal ya, ketika di akhirat, amalan-amalan seperti ini sangat kita butuhkan. Pahalanya sangat kita butuhkan. Jadi zikir kepada Allah. Dibiasakan. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, beliau lebih suka berzikir dibandingkan berinfak. Karena pahalanya besar sekali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "La an usabbiha Allah taala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillah azza wajalla." Saya bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih, itu lebih saya sukai daripada menginfakkan dinar-dinar sebanyak tasbih yang saya lakukan. Ya, dinar itu emas. Kalau dirham itu perak. Bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah lebih disukai oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dibandingkan berinfak dengan dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya besar ya. Pahalanya besar, dan zikir ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang miskin bisa berzikir. Pernah suatu ketika para sahabat yang miskin, mereka mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Kata sahabat-sahabat yang miskin kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka punya kelebihan. Mereka bisa bersedekah. Sementara kami tidak bisa bersedekah." Apa kata Rasulullah? Setiap tasbih itu sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah. Nahi mungkar itu sedekah. Dan seterusnya. Artinya kalau memang kita enggak bisa berinfak, jangan sampai kita tinggalkan zikir. Kita bisa menyaingi orang-orang kaya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita jarang berinfak di masjid. Kita enggak bisa membantu saudara kita yang membutuhkan karena kita juga miskin misalnya. Ya, jangan sampai kita tidak berzikir. Kita bisa menyaingi mereka dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullahu jami'ah, kemudian manfaat yang lain, wa dzikru dawaun liqaswatil qulub. Zikir adalah obat bagi hati yang keras. Zikir adalah obat bagi hati yang keras. Kama qala rajulun lil Hasan, sebagaimana seseorang berkata kepada Al-Hasan, "Ya Aba Sa'id, asku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengadu kepadamu tentang kerasnya hatiku. Qal, maka Abu Sa'id berkata, azibhu bidzikri, lunakkanlah ia dengan zikir, lunakkanlah hatimu dengan zikir. Ya, terkadang kan kita merasa apa hati saya ini udah keras ya. Saya kok kalau baca Al-Quran nggak pernah nangis, kalau sholat kok nggak pernah nangis, ya kalau dengar ceramah kok nggak pernah masuk. Saya kalau dengar subhat langsung masuk. Ya, kalau nonton sinetron nangis, nonton film cinta-cinta drama Korea itu sampai nangis. Tapi kalau baca Al-Quran nggak pernah nangis, sholat nggak pernah nangis. Jangan-jangan hati kita keras. Gimana ya? Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lunakkanlah hati kita dengan zikir. Dahulu para sahabat kalau sholat, khususnya sahabat Abu Bakar, itu nangisnya luar biasa. Sampai-sampai sebagian jamaah tidak mendengarkan apa yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, karena bacaannya tercampur dengan tangisannya. Rasulullah ya kalau baca Al-Quran beliau nangis. Para sahabat kalau baca Al-Quran beliau mereka nangis. Kita kok biasa-biasa saja. Kita baca ayat-ayat tentang azab Allah, kok biasa-biasa saja. Enggak ngaruh sama sekali. Bahkan terkadang ada orang yang nangis bukan karena bacaan Al-Qur'annya, karena merdunya suara si qori. Ya. Nangis dia, tapi bukan karena Al-Qur'annya, karena merdunya suara orang yang membaca. Jangan-jangan hati kita sudah keras. Hati kita sudah mati. Karena kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Makhul. Makhul berkata, "Dzikrullahi syifa wa dzikrun nasi daun." Berzikir kepada Allah adalah obat, sementara mengingat manusia itu adalah penyakit. Mengingat Allah itu obat, mengingat manusia itu penyakit. Ya, luar biasa. Yang diingat manusia ini penyakit. Penyakit hati ya, boleh kalau yang diingat kasihnya. Penyakit. Ya, orang yang pacaran itu biasanya aktivitasnya kacau. Kuliahnya kacau, ibadahnya kacau, ngajinya kacau, semuanya kacau. Gara-gara apa? Gara-gara pacaran. Yang diingat kekasihnya. Kalau kekasihnya enggak masuk, dia loyo di kelas. Aduh, kekasih saya enggak masuk. Kalau kekasihnya masuk, semangat dia. Kalau kekasihnya berangkat ke pengajian, berangkat dia. Kalau kekasihnya tidak berangkat, enggak berangkat dia. Jadi kacau urusannya semuanya karena kekasihnya. Kalau kekasihnya enggak lulus-lulus, ya, dia juga enggak lulus-lulus. Katanya setia. Kacau urusannya. Tayyib. Qala rajulun li Salman, ayyul a'mal afdal? Ada seseorang yang bertanya kepada Salman, amalan apakah yang paling utama? Faqal, maka ia menjawab, ama taqra'ul Qur'an? Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah ini adalah amalan yang paling besar, yang paling utama. Ya. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih panjang pembahasan tentang zikir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhasil dari kajian ini, ya, ana harapkan setelah kita mendengarkan sebagian kajian ini, kita menjadi orang-orang yang semangat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah, hati kita akan sehat, hati kita akan kuat, hati kita akan selamat, ya. Karena kedudukan zikir bagi hati ini sangat-sangat penting. berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita warnai hidup kita, waktu-waktu yang kita lalui dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.